Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita telah menyelesaikan syarah matan Bismillahirrahmanirrahim Al-Kalam huwa lafzul murakkab wa fiyadu bil wad'i. Tersisa ada contoh yang belum di i'rab ya. Apa itu? Yang jahul mujtahid itu sudah di i'rab belum? Sudah. Ista'inu bis sabri was salah. Hah? Ista'inu bis sabri was salati. Nah, indaman. Hamzah, tafadhal. Fi'lu amrin. Nah. Mabni ala hadfi an-nun. Tayyib, li'annahu ziyadain, tidak ada di sini, tapi ini muraja'. Nah. Min al-afali al-khamsa, na'am. Tayyib. Lanjut. Nah, yusamma wawul jama'ah. Nah. Harfu jarrin. Nah, jangan ada yang bilang harfu jar ya. Kurang zen didengar. Harfu jar. Harfu jarrin. Nah. Ini kalau kita antum mengi'rob, itu i'rob itu bahasa Arab ya. Jadi jangan dicampur-campur, jangan dicampur baur dengan. Nah, harfu jar yang fasih, tamam. Tafadhal, lanjut. Majrurun bi ismul majrurun bi harfi jar bil ba yani. Alamat jarrihi al kasra dhahira ala akhirih. Tayyib. Tersisa ini yang perhatikan di sini. Dilihat di i'rabnya ya. Ini sambil melihat karena antum masih tahapan belajar. Masih dituntun ya melalui hasiahnya itu. Lihat di situ ada keterangan wal jarru. Ini i'rabnya secara lengkap wal jarru wal majruru muta'alliqun bil fi'li. Nih, bis sabri. Ah ini kan al jar. Al jar itu harful jar ini maksudnya al jar yang menjar. Alba'nya maksudnya. Al-jarru itu harfu jar alba'nya. Ini itu yang menjar. Wal-majrur maksudnya as-sabr. Itu majrur. Nah, keduanya. Al-jar wal-majrur muta'alliqun bil-fi'li. Ya. Terkait dengan fi'il. Fi'il ista'inu. Apa maksudnya muta'alliq bil-fi'il? Terkait dengan fi'il ista'inu. Artinya, yang bekerja, beramal pada jar majrur ini adalah ista'inu. Nah, ista'inu bisabri. Nah. Baik. Tolonglah diri-diri kalian dengan kesabaran. Kan begitu. Jadi terkait dengan fi'l-ista'inu. Jadi fi'il ista'ana. Ya, ista'inu ini fil amr sekarang itu ya masuk ke ma'mulnya dalam hal ini sober di sini melalui perantaraan harfu jar gitu maksudnya. Jadi al jar wal majrur muta'alliq bil fi'li begitu. Naam. Lanjut. Wasil al i'rab. Al wawu harfu pakai bahasa Arab. Yang disingkat dari bahasa Indonesia. Harfu affin. Nah. Sama? Kalau huruf atof. Nah, itu bahasa Indonesia kan? Huruf atof. Nah. Jadi jangan dicampur. Nah. Harfu affin. Dengan fasih. Faddal. Harfu affin. Nah. Mabniun alal fathi. Nah, itu sudah ma'ruf, jadi di sini tidak di-irob lagi. Gitu aja harfu. Karena jelas dia, mabni al-fatih. Lanjut. as-salati ma'tufun ala al-sabri tayyib ma'tufun ala al-sabri wal ma'tufu qul wal ma'tufu ala al-majruri majrur mithlu yang diatafkan kepada atas majrur majrur semisal dengannya karena as-salah diatafkan kepada as-sabri yang as-sabri adalah majrur maka as-salah juga majrur mithlu wa alamatu jarri طيب فصبر اخي نعم انتهينا اجزاء الكلام نشرع في درس جديد متن جديد نعم pembahasan sekarang adalah اجزاء الكلام نعم اجزاء الكلام اجزاء جمع dari juz Ajza itu jam dari juz. Artinya apa? Bagian-bagian penyusun kalam. Nah, gitu. Ajza'ul kalam artinya bagian-bagian penyusun kalam. Qala berkata al-musannif yakni Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Dawud as-Sinhaji As-Sinhaji al-ma'ruf di Ibn Ajurrum wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Ini matan kedua dihafalkan ya. Tamam. Wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Aku berkata aqsamul kalami ay ajza'uhu ya. Jadi aqsamul kalam tidak diartikan macam-macam kalam tapi aqsam di sini adalah ajza'uhu yakni bagian-bagian yang menyusunnya bagian-bagian yang menyusun kalam itu maksudnya ajza'uhu ini keterangannya allati ay ajza'uhu allati yang yata'allafu tersusun yata'allafu tersusun minha darinya ya domirha kembali ke aqsam kembali ke ajza ya allati yata'allafu minha yani yata'allafu min tilkal ajza min tilkal aqsam tersusun dari ajza itu dari aqsam itu dari bagian-bagian penyusun itu au min ba'dihha atau dari sebagiannya atau dari sebagiannya ya karena ajza aqsam al-kalam ajza al-kalam bagian-bagian penyusun itu kan tiga ismun ya fi'lun harfun ja'a li ma'nan tetapi penyusun kalam itu tidak mesti lengkap tiga-tiganya ada. Ya. Bisa jadi kalam itu tersusun dari ismun, fi'lun, dan juga ada harfun ja'a li ma'nan. Jadi ya ta'allafu minha lengkap. Au min ba'diha. Atau bisa jadi tersusun dari sebagiannya saja. Hanya isim dan fi'il saja misalkan. Nah, harfun ja'a li ma'nan tidak ada. Itu maksud min ba'diha. Nah, ini keterangan tentang aqsam yang dimaknai dengan ajza, yaitu allati yata'allafu minha aw min ba'diha. Kemudian khabarnya mana? Nah, aqsamu ini kan mubtada'nya ya. Khabarnya thalathatun. Khabarnya adalah thalathatun. Nah, beritanya ada tiga. Aqsam al-kalam, ajza'ul kalam. Nah, bagian-bagian penyusun kalam itu ada tiga macam. Ismun wa fi'lun harfun ja'a li ma'na. La rabi'a laha. La rabi'a laha. Tidak ada yang keempat. Ya, padanya tidak ada. Hanya tiga saja, tiga macam saja. Isim, fi'il, ismun fi'lun harfun ja'a li ma'na. Huruf yang datang dengan makna. Nah, bittifaqin nahwiyin. Bittifaqi berdasarkan ittifaq, kesepakatan nahwiyin, ahli nahu. Berdasarkan kesepakatan ahli nahu bahwa aqsam al-kalam, ajza'ul kalam, ya, penyusun kalam itu hanya tiga jenis, ismun wa fi'lun harfun ja'a li ma'na. Tayyib. Al-awwalu yang pertama al-ismu. Al-thani al-fi'lu. Al-thalithu al-harfu alladhi lahu ma'nan. Al-harfu alladhi lahu ma'nan. Huruf yang memiliki makna. Tayyib. Famithalu ta'allufihi minha kulliha. Famithalu ta'allufihi. Famithalu ta'allufihi minha kulliha. Wa huwa al-aktharu qawluka. Lam yusafir khalidun. Nah, alfa ini untuk tafsir ya, merincikan. Kan di atas dikatakan allati yata'allafu minha aw min ba'diha. Sudah dijelaskan tadi. Bisa jadi lengkap tiga-tiganya ada menyusun kalam itu, bisa jadi hanya sebagiannya. Nah, ini sekarang dirincikan contohnya di sini. Famithalu ta'allufihi minha kulliha. Misal contoh ta'allufihi tersusunnya kalam itu. Ya, ta'allufihi dhamir al-ha ini kembali ke al-kalam ya. Famithalu ta'allufihi, yani ta'allufil kalami, contoh tersusunnya kalam, minha dari ha, dhamir ha kembali ke aksam, ya, dari aksam ajza itu, kulliha seluruhnya, berarti ada semua lengkap, ada isimnya, ada fi'ilnya, ada harfun ja'a li ma'na, itu maksudnya, tersusun dari tiga ajza itu semuanya. Wahuwa dan ya, dia ini al-aktsar yang terbanyak. Yakni kalam tersusun dari tiga ajza itu semuanya ada, itu yang terbanyak dalam kalam. Lengkap tiga-tiganya ada dalam menyusun suatu kalam, itulah al-aktsar, itu yang terbanyak ditemukan dalam pembicaraan, dalam ucapan Arab. Naam. Qauluka contohnya. Ya. Lam yusafir khalidun. Ini kalam. Tamam? Coba. Lafzun. Betul? Memenuhi syarat lafzun. Al-kalam huwa lafzul murakkabun fi bilwad'i. Ini lafzun. Tamam? Ada saut. Ya kan? Yang yastamil ala al-huruf al-jahiyyah. Kemudian murakkab. Ya kan? Ada tarkib. Lafzun murakkabun mufid. Mufid ya. Yahsanu sukutul mutakallim alaih. Naam. Mufid. Maknanya sempurna. Tamam. Apalagi? Bilwad. Bilwadi'il Arabi. Jadi ini kalam. Nah sekarang kita lihat. Penyusunnya. Ini contoh tersusun dari tiga. Ya. Anggota penyusunnya. Yaitu ismun fi'lun harfun ja'li ma'na. Falam makalam harfun. Lam, ya, termasuk kategori harf, yani harfun ja'a li ma'na. Harfun ja'a li ma'na, termasuk huruf yang datang dengan makna. Apa makna yang terkandung pada lam? Maknanya adalah nafi. Ya. Fungsi maknanya adalah menafikan. Ya. Yaitu tidak. Adapun fungsi i'rabnya, nah, ingat selalu dua ini yang harus diingat, bedakan fungsi i'rab dan fungsi makna. Fungsi makna nafi. Nah, dan yang dinafikan di sini adalah fi'il mudhari' yusafir, nanti akan disebutkan. Nah, fungsi i'rabnya apa? Harfu ish jazmin, menjazm fi'il mudhari'. Baik. Wa yusafir fi'lun, dan yusafir ini jenisnya adalah fi'il. Tepatnya fi'il mudhari'. Wa huna ma'adha majzumun bilam. Tayyib. Kemudian wa khalidun, dan khalid kategorinya ismun. Nah, dan di sini khalidun marfu'un. Marfu'un bil fi'li yusafir li'annahu fa'il. Naam. Lam yusafir khalidun. Khalid tidak safar. Zaman. Nanti disiapkan i'rabnya ya. Kita lanjut dulu. Wa mithalu ta'allufihi min ba'diha. Contoh ta'allufihi tersusunnya kalam itu min dari ba'diha, dari sebagiannya saja. Sebagian dari ajza aksam itu, jadi sebagian dari tiga itu saja yang ada. Nah. Qauluka, contohnya ucapanmu hadara Zaidun. Wasidqu najatun. Fal awwalu, maka yang pertama, contoh yang pertama yaitu hadara Zaidun maksudnya. Fal awwalu, maka contoh pertama maksudnya hadara Zaidun. Muallafun min fi'lin wasmin. Yang pertama muallaf tersusun min dari fi'lin, ya. Dari fi'il dan wasmin dan isim. Yaitu hadara fi'lun madhi, Zaidun ismun zahir, ya, fa'il marfu'un bil fi'li. Tamam. Kemudian wasani, contoh yang kedua yaitu as-sidqu najatun muallafun min ismaini. Muallafun min ismaini, tersusun dari dua isim. Isim yang pertama as-sidqu, isim zahir, mubtada'nya. Kemudian najatun, khabarnya juga isim zahir. Nah. Jelas? Hadara Zaidun, Zaid telah hadir. As-sidqu najatun, kejujuran itu adalah keselamatan. Tayyib. Jadi pada contoh hadara Zaidun hanya ada fi'il dan isim, berarti tidak ada harfun ja'a di makna. As-sidqu najatun hanya ada, ya, isim dengan isim, ya, tidak ada fi'il, ya, dan tidak ada harfun ja'a di makna. Jadi sebagian saja. Jelas? Nah. Nah, jadi jelas tadi makna aqsamul kalam ay ajza'uhu allati yata'allafu minha, yani minha kulliha au min ba'diha, atau sebagiannya saja. Sudah kita dengar contoh-contohnya, baca contohnya. Barakallahu fikum. Baik. Qal wa qaddama al-isma 'ala al-fi'li wal harfi wa qaddama dan المصنف ابن آج الروم قدم مندهلوكاً الاسم اسم على أتس الفعل والحرف أتس فعل دان حروف لإيش كنابة كرنة li syarafihi, li karena syarafihi, kemuliaan isim. Dhamir al-ha kembali ke isim. Li syarafihi, yani li syarafil ismi, karena kemuliaan isim. Alaihima, atas keduanya. Isim dianggap, ya, lebih mulia daripada fi'il dan huruf. Dianggap lebih utama daripada fi'il dan huruf. Maka dia didahulukan. Nah, ia lebih utama, ya, yang gap lebih boleh jadi didahulukan. Waqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun jaliman. Jadi musannif mendahulukan isim. Alasannya itu yang sudah kita dengar. Kemudian sekarang kita pelajari apa itu al-ism? Apa itu isim? Wal ismu lughatan ma dalla ala musamman. Wal ismu dan ism lughatan secara bahasa ditinjau dari segi bahasa, makna bahasa, maknanya adalah ma dalla ala musamman. Ma dalla ala musamman. Ma sesuatu yang dalla menunjukkan ala atas musamman yang dinamai dengan isim itu. Jadi dalam bahasa kita isim itu apa? Nama. Jadi madalla ala musamman, nama itu menunjukkan yang dinamai kan? Nah. Begitu dalam bahasa kita kan? Iya. Masmuk. Masmuk. Masmuk, siapa namamu? Ismi, nama saya, Abdullah, hamba Allah, ya kan, misalkan. Nah, jadi nama itu menunjuk sang pemilik nama itu maksudnya. Madalla ala musamma, yang menunjukkan pemilik nama. Musamma itu maksudnya pemilik nama yang dinamai, yang nama itu. Itu dari segi bahasa, jelas ya. Nah, sekarang kita belajar makna isim terkait pelajaran kita sebagai suatu istilah dalam ilmu nahwu. Isim itu apa? Wastilahan dan dari segi tinjau dari segi istilah, makna istilah. Nah, secara istilah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin. Kalimatun, kalimah artinya kata. Kalimatun artinya kata. Suatu kata dallat yang menunjukkan ala makna, atas suatu makna. Fi nafsiha, pada dirinya. Ya, pada dirinya sendiri. Ya, artinya dia tidak butuh bantuan kata lain untuk menunjukkan makna yang ada padanya. Jadi dia berdiri sendiri menunjukkan makna itu maksudnya. Beda dengan harfun ja'ali lima'nan nanti. Ada huruf ja'ali ma'nan. Ya, huruf itu akan tanpa maknanya ketika digabung. Ya. Seperti huruf jar misalkan. Ya. Min, ila, dan seterusnya. Kan nanti ketika digabung yang lain baru tanpa. Ya. Nah, adapun ini menunjukkan atas makna fi nafsiha, pada dirinya sendiri. Nah, walam taktarin bi zamanin, dan tidak taktarin, tidak bergandeng dengan zaman, dengan waktu. Nahu, contoh, Zaidun Suja'un. Zaidun suja'un. Zaid pemberani. Seorang pemberani. Ya. Fa inna kullan min Zaidun. Fa inna. Maka sesungguhnya. Kullan masing-masing. Min dari kata. Kalimah kata Zaidun. Kenapa dibaca min Zaidun? Padahal harfu jar jika masuk ke isim. Menjadikan isim itu majrur min Zaidin. Tapi ini kok dibaca min Zaidun wa suja'un. Kenapa bukan min Zaidin wa suja'in? Ini pembacaannya istilahnya apa? Alal hikayah. Dibaca alal hikayah. Di atas hikayat. Yakni menghikayatkan. Ya, menghikayatkan aslinya. Aslinya kan Zaidun marfu. Mubtada. Suja'un. Khabarul mubtada marfu. Jadi dua-duanya marfu. Itu aslinya. Ketika dihikayatkan, fa inna kullan min Zaidun tetap sesuai aslinya. Wadih? Nah. Jadi marfu'un alal hikayah istilahnya. Fa inna kullan min Zaidun wa suja'un. Maka masing-masing dari Zaidun dan suja'un kalimatun. Suatu kata, ya. Dallat yang menunjukkan ala ma'nan fi nafsiha, atas suatu makna pada dirinya sendiri. Jadi dengan berdiri sendiri dia sudah menunjukkan maknanya. Nah, ya, bahwa Zaid itu adalah nama orang yang bernama Zaid. Suja', ya, adalah sifat pemberani, seorang yang pemberani. Nah, baik. Itu dallat ala ma'nan fi nafsiha. Maknanya masing-masing jelas, ya. Fa Zaidun, maka Zaidun. Nah, ini keterangannya. Dallat ala makna fi nafsi, ini keterangannya. Fa Zaidun, maka Zaid dalla menunjukkan ala dhatin musamman bihi. Zaidun dalla ala dhatin musamman bihi. Kata Zaid dalla menunjukkan atas dhatin suatu dhat, ya. Suatu dhat musamman bihi yang bernama dengan nama Zaid. Ya. Seseorang yang bernama dengan Zaid. Dengan nama Zaid. Kemudian, wa suja'un dan suja' adalah kata dalla ala dhatin mausufatin bihadhal wasfi. Dalla menunjukkan ala atas dhatin suatu dhat, ya, di sini diri maksudnya. Sama dengan zat di sana ini. Dalla ala zatin musamman bihi. Menunjukkan suatu diri yang bernama dengan Zaid ini. Suja'un dalla ala zatin. Menunjukkan atas suatu zat, suatu diri. Mausufatin yang bersifat. Bihadal wasfi dengan sifat ini. Yaitu sifat saja'ah. Sifat keberanian. Jadi suja'ah adalah seorang pemberani. Jadi dia. Wahuwa saja'ah. Jadi dia termasuk ism. Karena memenuhi. Definisi kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha. Dengan dirinya sendiri dia sudah menunjukkan makna. Tanpa bantuan, ya, kalimah yang lain sudah menunjukkan maknanya pada dirinya. Itu makna dallat ala ma'nan fi nafsiha. Kemudian, wa kullun minhuma lam taktarin bizamanin. Wa kullun. Dan masing-masing minhuma dari keduanya, yakni dari kata Zaid dan kata Suja', ya, lam taktarin tidak bergandeng, tidak berkaitan di zaman dengan zaman, tidak ada katanya dengan waktu kan? Zaid adalah orang yang bernama Zaid, Suja' adalah seorang yang punya sifat saja keberanian, jadi dia seorang pemberani, tidak ada katanya dengan waktu. Nah, itu contohnya. Jelas? Barakallahu fiikum. Saya selesaikan ya sedikit. Fa kharaja bi qaulina. Fa kharaja, maka keluar. Kharaja keluar. Bi qaulina. Ya. Dengan ucapan kami mendefinisikan ism dallat ala ma'nan fi nafsiha, menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri, keluar dari kategori ini al harfu. Huruf. Nah, karena huruf, ya, fa innahu fa innahu dhamir al-haq kembali ke al-harf. Jadi fa kharaja biqaulina dallat ala ma'nan fi nafsiha al-harfu. Keluar dengan ucapan kami dallat ala ma'nan fi nafsiha al-harfu. Kenapa al-harfu keluar dari kategori ini? Fa innahu, karena sesungguhnya ya, kalimatun, karena sesungguhnya harf itu adalah kalimatun, suatu kata, dallat, yang menunjukkan ala, atas ma'nan, suatu ma'nan, satu makna, fi ghairiha, pada selainnya. Dia tanpa maknanya ketika bersama yang lain. Nah, fi ghairiha, yakni pada selainnya. Ketika bergabung dengan yang lain, baru tanpa maknanya. Teman? Jadi, dengan dallat ala ma'nan fi nafsiha, dengan ini ya, huruf tidak termasuk isim, karena isim itu dallat ala ma'nan fi nafsiha, sedangkan harf dallat ala ma'nan fi ghairiha. Ya, aje. Dua-duanya sama-sama kalimah. Sama-sama kalimah. Karena ini semua kalimah ini. Isim kalimah. Fi'lun kalimah. Harfun jali maknan ka kalimah. Ini semua adalah anwa'ul ka al-kalimah. Masih ingat pelajaran nahu? Di pelajaran sebelum kitab ini. Ya. Nah. Anwa'ul kalimah. Macam-macam ka kata. Kata terbagi menjadi tiga. Isim, fi'il, harf. Jadi sama-sama kalimah. Tapi isim dallat ala maknan fi nafsiha. Sedangkan harf dallat ala ma'nan fi ghairiha. Wa kharaja biqaulina, berikutnya, terakhir, wa kharaja, dan keluar, biqaulina, dengan ucapan kami, wa lam taqtarin bizamanin, dan tidak terkait, tidak bergandeng dengan waktu, keluar dari kategori isim dengan ya makna ini, wa lam taqtarin bizaman, tidak terkait, tidak bergandeng dengan waktu, al-fi'lu, keluar dari kategori isim, al-fi'l. Jadi fi'il bukan isim. Kenapa? Karena fi'il fa innahu karena sesungguhnya fi'il itu, dhamir al-ha ini kembali ke al-fi'il, fa'innahu yakni fa'innal fi'la, karena sesungguhnya fi'il itu kalimatun, suatu kata, yang dallat, menunjukkan ala ma'nan, atau suatu ma'nan, fi nafsiha, pada dirinya sendiri, iya, sama dengan isim juga menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Ya, tetapi waqtaronat bizaman, dan bergandeng, berkait, ya, dengan zaman, dengan waktu. Sedangkan isim tidak terkait dengan waktu maknanya. Jadi, berarti definisi yang ditampilkan oleh ahli nahu, definisi isim secara istilah, yaitu kalimatun dallat ala maknan fi nafsiha walam taktarin bizaman, termasuk definisi yang ta'rif yang jami'un mani'un. Definisi yang jami' mani', jami' lengkap. Semua isim masuk di dalamnya. Yang kategori isim masuk semua. Mani' menghalangi selainnya yang bukan bagiannya untuk masuk. Huruf tidak bisa masuk. Fi'il tidak bisa masuk. Nah, dengan kalimat apa huruf keluar? Dengan kalimat dallat ala ma'nan fi nafsiha. Huruf tidak masuk dengan itu. Kemudian fi'il tidak masuk dengan kalimat walam taktarin bizaman. Definisi itu harus lengkap, jami' mani', mengumpulkan semua bagiannya masuk, mani' menghalangi yang bukan bagiannya untuk masuk. Sudah tampak ya? Barakallahu fikum, naktafi hadzal qadar, jazakumullahu khairan, subhanallahi walhamdulillah, wala ilaha illallah.